Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Madinah yang kami hormati, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Ya, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang badal. Ya, silakan untuk membuka halaman 133. Rabi'an al-badalu. Keempat, yakni badal atau pengganti. Qala al-musannif babul badali. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim ya diganti dengan isim atau fi'il diganti dengan fi'il, maka ia mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Asyarah atau penjelasannya, al-badalu ta'rifuhu huwa atabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah. Definisi dari badal adalah kata yang mengikuti yang dimaksudkan dengan suatu hukum dengan tanpa adanya perantara atau tanpa adanya penengah. Nah, di sini ada catatan kaki ya. Ai bainahu wa baina matbu'ihi fa kharaja al-ma'tufu bi harfil 'athfi. Maka keluar ya. Artinya tidak ada penengah ya antara badal dan mubdal minhunya. Bainahu wa baina matbu'ihi. Ya, tidak ada penengah antara badal dan mubdal minhunya. Fa kharaja al-ma'tuf bi harfil 'athfi. Maka keluar dari pembahasan ini ma'tuf dengan huruf ataf. Ya, kita tahu bahwasanya dalam pembahasan ataf antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini ada penengahnya yaitu berupa huruf ataf. Nah, adapun badal ini tidak ada penengahnya. Antara badal dan mubdal minhu ini langsung bertemu. Ya, tidak ada penengah. Ya, kita lihat qala Ibnu Malik fil Alfiyah. Atabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithatin huwal musamma badalan. Ya, berkata Ibnu Malik dalam Alfiyah, kata yang mengikuti yang dimaksudkan dengan suatu hukum dengan tanpa adanya perantara itulah yang dinamakan dengan badal. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa mithaluhu adala al-khalifatu Umar. Nah, contohnya khalifah ya khalifah Umar telah berlaku adil. Ya, adala al-khalifatu Umar. I'rabuhu adala fi'lun madin. Al-khalifatu fa'ilun. Umaru badalun min al-khalifah tabi'un lahu fi i'rabihi. Ya, jadi adala ini adalah fi'il madhi. Kemudian kata khalifah ini sebagai fa'il yang marfu. Ya, karena al-khalifah fa'il marfu, maka Umar ya kata Umar sebagai badal itu mengikuti kata al-khalifah dari sisi i'rabnya, yaitu sama-sama marfu atau dibaca rafa. Makanya dibaca Umaru. Waqad ata tafsiran wa tabyinan lahu. Ya, sungguh Umar datang, kata Umar ini datang dalam kalimat ini sebagai tafsir dan penjelasan bagi kata al-khalifah. Ya, telah adil khalifah. Siapa khalifah? Khalifah di sini Umar, ya, Umar khalifah. Nah, ini yang dimaksud dengan badal. Bisa saling menggantikan satu sama lain, ya. Dan yang dimaksudkan ini sama-sama dipahami. Wa huwa al-maqsudu bil hukmi wa huwa al-adlu. Dan itulah yang dimaksudkan dengan hukum, yaitu hukum tentang adil ya dan dihukumi adil. Wa inna ma dzukira lafdzul khalifati al-mubdalu minhu tamhidan. Bahwasanya lafaz al-khalifah ini disebutkan di sini sebagai mubdal minhu ya, sebagai muqaddimah atau awalan. Masyaallah muslimin, ini ada catatan kaki ya. Waqad yabdulu fi'lu min al-fi'li. Terkadang badal menggantikan fi'il dengan fi'il, ya. Nahu qalihi ta'ala wa may ya'mal dhanika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab. Nah, ini barang siapa yang melakukan demikian, ia akan memperoleh keburukan yang banyak berupa dilipat gandakannya azab. Ya, jadi selain menggantikan isim dengan isim, ada pula badal menggantikan fi'il dengan fi'il, ya, contohnya dalam ayat tersebut, ya. Wa may ya'mal dzalika yalqa athaman yudha'af lahul 'adzab. Nah, di mana yudha'af di sini menjadi badalnya. Ya, kita lanjutkan anwa'ul badal, macam-macam badal. Qala al-musannif wa huwa arba'atu aqsam. Nah, badalu syai' min asyai' wa badalul ba'dhi min al-kull wa badalul ihtimal wa badalul ghalat. Ya. Musannif ini berkata, badal ada empat macam. Yang pertama, badal sesuatu dari sesuatu, ya. Namanya asyai' min asyai'. Kemudian yang kedua, badal al-ba'du minal kul, ya, sebagian dari keseluruhan. Kemudian yang ketiga, badal ihtimal, artinya meliputi. Kemudian yang keempat, badal ghalat, ya, badal karena tersalah atau salah sebut. Ya, nahu qalika qama zaidun akhuka. Nah, Zaid saudaramu telah berdiri. Nah, ini contoh badal asyai min asyai. Kenapa dikatakan asyai min asyai? Ya, karena baik akhuka dan kata Zaid ini, ya, fi nafsin wahid, ya, pada orang yang sama. Berdiri Zaid, ya, siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Si Zaid. Nah, ini sama diri juga. Kemudian contoh lain, wa akaltu raghifa thuluthahu. Dan saya makan roti sepertiganya. Nah, maka ini contoh dari badalul ba'di minal kul, ya, sebagian dari keseluruhan. Karena thuluth, ya, sepertiga bagian, ini dari satu roti. Nah, ini disebut badal al-ba'd minal kul. Kemudian contoh lain, wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Si Zaid itu bermanfaat bagiku ilmunya. Ya, badal ihtimal ini digunakan kalau ia tidak terkait dengan keseluruhan atau sebagian. Ya, jadi tidak terkait dengan keseluruhan atau sebagian dari mubdal minhunya, ya, seperti ilmu. Nah, ilmu ini kan tidak bisa dikatakan keseluruhan dari si Zaid, ya, atau sebagian dari si Zaid, karena ilmu itu, ya, sesuatu yang mengikat pada seseorang tetapi tidak bisa diukur. Ya, nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat si Zaid untukku. Apanya? Ilmunya. Nah, kemudian ini yang disebut badal ihtimal. Ya, jadi kalau badal ihtimal ini tidak terkait dengan juz'i atau kulli, ya, tidak terkait dengan keseluruhan mubdal minhunya atau sebagiannya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diukur, ya, atau bukan bagian dari mubdal minhunya. Kemudian contoh yang lainnya, wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Nah, contoh, saya melihat Zaid kuda. Nah, ini dalam bahasa Indonesia seperti itu, ya, kita mau ngomong kuda tapi kesebut nama si Zaid. Ya, mungkin karena kita lagi ingat terus sama si Zaid. Ya, yang kesebut malah kuda. Ini sebenarnya kita mau mengatakan wara itu al-farosa. Ya, aku melihat al-faros, aku melihat kuda. Tapi kesebut duluan, ya, yang kesebut malah si Zaid. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Ya, saya melihat Zaid. Saya melihat kuda. Ini maksudnya seperti itu. Arata an taqula al-farosa fa ghalita fa abdalta Zaidan minhu. Ya. Kamu ingin mengatakan ra'aitu al-farosa fa ghalita. Ya, maka kamu tersalah. Fa abdalta Zaidan minhu, maka kamu gantikan si Zaid darinya. Jadi awalnya, ya, kita pengen ngomong ra'aitu al-farosa, ya, aku melihat kuda, ya, tapi entah kenapa yang kesebut malah si Zaid. Ra'aitu Zaidan. Akhirnya kita koreksi, ya, al-farosa, maksudnya saya melihat kuda. Nah, ini namanya badal ghalat, ya. Ini empat macam badal. Kita lihat syarahnya, penjelasannya. Thumma syara'al musannifu fi bayani aqsamil badal wa hiya arba'atu aqsam. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala mulai menjelaskan pembagian badal, ya, dan dia ada empat macam. Ahaduha badalu syai minasyai. Nah, ini untuk menyesuaikan badal yang kedua, ya. Ada istilah lain, ya, badalu syai minasyai, itu badal kul min kul, ya. Kalau badal kedua, badal ba'di min kul, nah ini artinya sebagian dari keseluruhan. Maka yang pertama ini lebih enak kita bilangnya, ya. Kita lebih enak untuk ngomongnya badal kul min kul, keseluruhan dari keseluruhan, ya. Makanya di kitab lain itu ada istilah badal kul min kul, ya, tidak mengatakan badal syai min syai. Wa huwa ma yakunu fihi al badalu nafsul mubdal minhu. Ya, kita lihat, ya, badal syai min syai musawin lahu fil ma'na bi an takuna dhatul badali hiya dhatul badal minhu, ya, wa yusamma 'inda al jumhur badal kul min kul. Ya, jadi badal syai min syai adalah yang mana badalnya ini merupakan zat dari mubdal minhunya. Artinya apa? Artinya yang sama dengan mubdal minhunya, ya. Contohnya di sini nahu qalihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Fa kalimatu sirat ats-tsaniyah badalu kullin minas sirat al-ula. Lianna siratal ladzina an'ama Allah 'alaihim huwa 'ainuhu as-siratul mustaqim. Ya. Maka kata as-sirat yang kedua dalam surat Al-Fatihah ini merupakan badal kul min kul dari as-sirat yang pertama. Ya, kenapa? Lianna siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, karena bahwasanya jalan yang Allah beri nikmat atas mereka huwa 'ainuhu as-siratul mustaqim. Ya, itu adalah dalam jenisnya adalah as-siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus, ya. Kemudian contoh yang lain wa nahu qalika qama zaidun akhuka. Ya, contoh perkataanmu qama zaidun akhuka. Zaid saudaramu telah berdiri. Fa kalimatu akhuka badalun. Ya, maka kata akhuka dalam kalimat qama zaidun akhuka ini adalah badal dari Zaid, ya, badalun min Zaid. Badal kul min kul. Ya. Wa lamma kanat kullu kalimatin tadullu ala ma tadullu alaihi al-ukhra summiya hadzal badal al-badal al-mutabiq. Ya, au badal kul min kul. Nah, ini ada keterangan lain. Ya, kapan saja sebuah kata itu menunjuki atas apa yang ditunjuki oleh hal yang selainnya, ya, ini dinamakan badal ini sebagai badal mutabiq, ya, atau badal kul kul min kul, ya. Jadi kalau badal dengan mubdal minhunya itu merupakan hal yang sama, maka ini disebut dengan badal kul min kul atau badal mutabiq. Ya, jadi ada tiga istilah, ya. Yang pertama istilah badal asyai minasyai, kemudian yang kedua istilah badal kul min kul, kemudian yang ketiga ada istilah badal mutabiq. Ya. Kemudian athani badalu ba'din min kul, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Wa huwa an yakuna fihi al-badalu juz'an min al-mubdal minhu. Ya. Dia adalah yang mana badalnya itu merupakan bagian, ya, juz'an, ya, merupakan bagian minal mubdal minhu, bagian dari mubdal minhunya. Nahu qumil laila illa qalila nisfahu. Ya, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qumil laila illa qalila, kemudian nisfahu, dirikanlah malam kecuali sedikit, yaitu setengahnya, setengah malam, ya. Ini dalam surat Al-Muzzammil ayat 2 sampai 3, ya. Fa kalimatu nisfahu badalu ba'dil minal lail lianna nisfa juz'un minal lail. Ya. Maka kata nisfahu dalam ayat qumil laila illa qalila, kemudian nisfahu, ini merupakan badal sebagian dari al-lail, ya. Karena kita tahu bahwa setengah malam itu bagian dari malam, ya, lianna nisfa juz'un minal lail, ya, karena setengah malam itu bagian dari malam tersebut. Wa nahwa qalika akaltur raghifa thuluthahu. Ya, kita ulangi. Wa nahu qalika akaltur raghifa sulusahu, saya makan roti sepertiganya. Ya. Maka sepertiga ini merupakan bagian dari sebuah roti. Ya. Makanya disebut sebagai badal ba'd min kul. Kemudian contoh lain, wa'ajabani zaidun yaduhu. Zaid itu membuat aku takjub. Apanya? Tangannya. Ya, mungkin bisa mungkin bisa jadi ya, tangannya si Zaid ini kekar ya. Makanya dia merasa takjub. Nah, tangan ini merupakan bagian dari si Zaid, maka yaduhu dalam kalimat ini disebut sebagai badal ba'du min kul. Ya, bagian dari keseluruhan. Kemudian al-thalith, yang ketiga, badalul istimal. Ya, badal istimal. Wa huwa an yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun bighairil juz'iyyah wal kuliyah. Yaitu badal yang mana di antara badal dan mubdal minhunya ini ada keterkaitan, ya, irtibat bighairil juz'iyyah, keterkaitan selain yang bersifat sebagian, wa wal kuliyah, dan keseluruhan. Jadi badal istimal ini tidak berkaitan dengan juz'iyah maupun kuliyah, ya, antara badal dengan mubdal minhunya. Nahu qolika nafa'ani zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat bagiku ilmunya. Nah, kita tahu bahwa ilmu itu bukanlah bagian dari si Zaid. Ya, bukanlah bagian fisik dari si Zaid, ya. Wa'ajabani Bakrun thawbuhu. Dan Bakar itu membuatku takjub. Apanya? Bajunya, ya, pakaian ini meskipun dimiliki oleh si Bakar, ya, tapi dia bukanlah bagian yang menyatu dengan diri si Bakar, ya, tapi dia adalah bagian dari luar, ya, dari luar si Bakar, sebagaimana ilmu tadi. Fakullun min ilmuhu wa thawbuhu badalu istimal. Wal badalu huna laisa huwa al mubdal minhu kama huwa fi badali kullin min kull. Walaysa juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu kama huwa fi badali ba'di min kul. Ya, maka setiap dari kata ilmuhu kemudian thawbuhu adalah badal istimal. Badal di sini bukanlah mubdal minhu itu sendiri, ya, sebagaimana pada badal mutabik. Karena badal mutabik, ya, contohnya qama zaidun akhuka. Siapa saudaramu? Si Zaid. Ya, siapa si Zaid? Saudaramu. Ini orang yang sama, nah, antara akhuka dengan si Zaid. Tapi kalau bermanfaat bagiku si Zaid ilmunya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah si Zaid itu sendiri. Nah, ini tidak, ya. Tetapi ilmu itu yang dimiliki oleh si Zaid itu. Walaisa juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu. Nah, tidak pula bagian hakiki dari mubdal minhunya. Kama huwa fi badali ba'di min kul. Ya, sebagaimana pada badal ba'du min kul. Jadi ilmu itu bukanlah bagian hakiki, ya, bukan bagian yang terlihat, bukan bagian fisik dari si Z. Beda dengan tangannya. Tangan si Z, mata si Z, ya, misalkan hidung si Z, ini badal ba'd min kul, ya, sebagian dari keseluruhan. Tapi kalau ilmunya si Z, ya, mobilnya si Z, rumahnya si Z, ini bukan badal mutabik, ya, karena bukan bagian hakiki, ya. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Arabi, kita lanjutkan yang keempat, badal al-ghalat. Ya, yang keempat, badal ghalat, ya, salah ngomong. Ya, tidak mungkin terjadi dalam bentuk tulisan, ya, karena yang namanya apa namanya? Kalau orang ngomong salah, ini wajar, ya. Bisa langsung dikoreksi. Tapi tidak mungkin kalau orang salah nulis, ya, terus diem aja, ya. Yang ada itu ya dihapus tulisannya, kemudian baru diganti dengan kalimat yang benar, ya. Jadi badal ghalat ini ada pada ucapan. Wa huwa ai badalun anil ghalat anil lafzi alladhi huwa ghalatun wa huwa al mubdal minhu. Ya, badal ghalat adalah badal yang disebutkan untuk menggantikan lafaz yang disebutkan dengan cara salah. Ya, contohnya bagaimana? Mithlu qawlika ra'aitu Zaidan al-farasa. Ya, contohnya saya melihat Zaid kuda. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti itu. Aradta an taqula ra'aitu al-farasa. Ya, sebenarnya kamu ingin mengatakan ra'aitu al-farosa, saya melihat kuda, ya, faghalita faqulta zaidan, ya, namun faghalita, kamu salah, maka kamu ganti dengan mengatakan zaidan, ya, kamu katakan zaidan, ya, mungkin karena kita lagi ingat sama si Zaid, ya, maka yang disebut malah si Zaid. Thumma natafta bisawab faqulta al-farosa, nah, kemudian kamu ucapkan dengan benar, ya, faqulta al-farosa. Nah, di sini wal asanu fi hadza an tatiya ma'ahu bi bal fataqulu raitu zaidan balil farosa, ya. Dan yang paling baik di contoh ini bahwasanya engkau mendatangkan bersama huruf bal. Ini menurut pensyarah al-Mumti, ya. Fataqul raita zaidan bal al-farosa. Jadi menurut Syekh Salim, ya, Syekh Malik bin Salim, ya, pengarang kitab Al-Mumti, yang lebih cocok itu kalau ditambahi kata atau huruf bal antara kata zaidan dan al-farosa. Ra'itu zaidan bal al-farosa. Nah, di sini ada catatan kaki. Fatakunu bal harfu atfin wal-farosa ma'tufun mansub, ya. Maka jadilah bal ini huruf ataf dan al-farosa ini ma'tuf mansub ke zaidan. Nah, jadi menurut Syekh Malik, ya, ini lebih tepat kita mengatakannya ra'aitu zaidan bal al-farosa. Ya, ada kata balnya, ya. Dibandingkan kalau kita mengatakan ra'aitu zaidan al-farosa saja. Nah, ini menurut beliau lebih baik seperti itu. Ra'aitu zaidan bal al-farosa. Nah, kita bisa melihatnya pada syarah Al-Kafrawi 'alal Ajurumiyah. Masyaallah muslimin, kita lanjutkan fawaid wa tanbihat. Ya, ada faedah-faedah dan catatan tambahan. Badulu al-awal, badulu kul min kul samahu Ibnu Malik al-badalul mutabiq, ya, li wuqu'ihi fi ismillahi ta'ala. Badal kul min kul, ya, dikatakan oleh Ibnu Malik ini sebagai badal mutabiq, ya, badal yang menyesuaikan. Kenapa sih dinamakan badal yang menyesuaikan? Li wuqu'ihi fi ismillahi ta'ala, karena badal kul min kul ini terjadi pada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nahu ila suratil azizil hamid Allahi dan seterusnya. Fa Allah badalun minal aziz, badal mutabik wala yuqal badal kul min kul. Jadi untuk alasan karena badal ini, ya, terjadi pada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nama Allah ini harus kita agungkan dan tidak pantas kalau kita mengatakan Allah itu sebagai badal asyai minasyai, yang menggantikan sesuatu dengan sesuatu. Nah, makanya istilah yang digunakan oleh Ibnu Malik adalah badal mutabik, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ini ada kata-kata apa, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, istilah badal mutabik ini lebih bagus, ya, dan lebih sopan, ya, khususnya ketika kita berbicara masalah zat atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa dilihat pada kitab Bada'i'ul Fawaid, kemudian Al-Faqihi dan Al-Soban. Masyaallah muslimin, faedah yang kedua, min mawadi'i badal syai' minasyai' atau al-badal mutabik, di antara tempat badal asyai' minasyai' adalah badal mutabik. Jadi Syekh Malik di sini ini menambahkan beberapa contoh badal asyai' minasyai', ya, atau badal mutabik, ya. Kemudian al-ismu zahir al-mu'arrab bi-al ba'da ismi al-isyarah law qali ta'ala wa la taqruba hadhihi syajarah, ya. Isim zahir yang menjadi ma'rifat sebab adanya al, ya, alif lam setelah adanya isim isyarah, ya, maka ini termasuk badal asyai minasyai atau badal mutabik, ya. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqruba hadhihi syajarah. Nah, yang jadi contoh hadhihi syajarah, ya, dan janganlah kalian berdua taqroba, ya, mendekat hadhihi syajarah, kepada pohon ini. Yang jadi contoh hadhihi syajarah, ya, pokoknya setiap ada isim isyarah kemudian setelah itu ada isim yang marifatkan dengan adanya alif lam, maka isim yang dimarifatkan dengan alif lam itu, ya, yang terletak setelah isim isyarah, nah, ini sudah dipastikan ia adalah badal. Ya, ini namanya badal, ya. Hadhi syajarah, ya, pohon ini. Kemudian al-ismu ba'dal kunyah, ya, nau radhiyallahu an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Contohnya isim setelah adanya kunyah, ya, gelar yang diberikan kepada seseorang dengan awalan abu atau ummu. Nah, contohnya radhiyallahu an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Yang jadi contoh Abi Hafsin, ya, di sini majrur. Ya, maka Umara, kata Umara ini juga majrur. Kenapa Umara pakai fathah? Nah, ini karena isim ghairu munsharif, ya, ketika majrur atau dijar tandanya dengan fathah. Nah, ini bisa dilihat lagi di murojaah lagi dalam pelajaran i'rab, ya. Kemudian selanjutnya al ismu ba'dal laqab, ya, nahu rahimallahu Zainal Abidin Ali ibni Al Husain, ya. Rahimallahu Zainal Abidin Ali ibni Al Husain. Isim setelah adanya laqab. Kalau laqab itu artinya gelar, ya, seperti gelar Syaikhul Islam, Zainal Abidin, Syaifullah, ya. Kemudian sebagaimana Umar, Al Faruq dan sebagainya. Jadi rahimahullahu Zainal Abidin, semoga Allah merahmati Zainal Abidin. Siapa? Ali, yakni Ali ibnu Husain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.